الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak yang kedua bagi yang menginginkan untuk memiliki keturunan yang salihun dan salihat, maka Anda harus menunaikan hak-hak anak tersebut bahkan sebelum mereka dilahirkan. Hak yang pertama sudah kita sebutkan di kajian sebelumnya. Adapun hak anak-anak sebelum dilahirkan yang kedua, dengan mencari dan memberikan kepada putri-putri kita calon pengantin yang baik. Ini hak yang kedua. Anda carikan kepada putri-putri Anda seorang laki-laki yang saleh. Karena dengan kesalehan pria tersebut bermanfaat, akan bisa membuahkan hasil dan melahirkan keturunan yang baik pula. Di antara bukti bahwasanya kesalehan seorang ayah itu bermanfaat kepada keturunannya, kisah yang sudah antum semuanya ketahui. Kisahnya Musa dan Nabi Khidir. Ketika mereka berjalan bersama, mereka mendapati perahu, kemudian Nabi Khidir lubangi perahu tersebut. Nabi Musa heran. Kemudian setelah itu mendapati seorang anak dan dibunuh. Nabi Musa kaget. Kemudian keadaan yang ketiga, tiba di satu desa, meminta untuk dijamu di desa tersebut. Ternyata mereka tidak ada yang memberikan jamuan, menolak. Kemudian setelah itu Nabi Khidir melihat ada sebuah dinding yang hampir roboh. Kemudian dia tegakkan, dindingnya diperbaiki. Nabi Musa pun takjub. Kemudian setelah itu baru diberikan tafsirnya, takwilnya, apa arti dari apa yang sudah dia lihat. Melubangi perahu miliknya fakir miskin, karena di sana ada raja yang zalim yang senantiasa merampas perahu-perahu rakyatnya, sehingga dia lubang. Kemudian membunuh anak kecil, karena diketahui bahwasanya anak ini di kemudian hari akan membawa kedua orang tuanya kepada kekufuran. Kemudian kejadian yang ketiga, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Adapun perkara tembok, perkara dinding adalah milik dua anak yatim yang berada di dalam kota. Dinding tersebut punya anak yatim dua orang, kakak beradik, tinggal dalam kota. Di bawah dinding ini ada harta dari ayahnya, harta warisan, harta yang disimpan, terpendam di bawah dinding. Wa kana abuhuma salihah, yang mana kedua anak yatim tersebut memiliki ayah yang saleh. Ini berarti bermanfaat. Ketika sampai pada ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan hufidha bi salahi abihima. Harta tersebut yang tersimpan dalam tanah terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Kebaikan ayahnya. Wa kana abuhuma salihan. Anaknya mereka, ayahnya adalah orang yang baik. dijaga. Ya berarti bermanfaat. Oleh sebab itu maqalah pepatah Arab mereka mengatakan quwwatul usul tuhfaz al-furu'. Ini perkataan orang Arab. Quwwatul usul tuhfaz al-furu'. Kalau akarnya kokoh, maka batangnya pun kuat. Quwwatul usul tuhfaz al-furu'. Kalau akarnya kuat, akan menumbuhkan batang yang kokoh. Maksudnya di sini, kalau ayahnya baik, insya Allah Taala akan melahirkan anak-anak yang baik pula. Kita katakan insya Allah, bukan secara mutlak. Terkadang kita dapati bapak yang baik selalu mengarahkan anaknya kepada kebaikan, ternyata anaknya bermaksiat. Tapi ini merupakan usaha. Contoh yang paling ringan saja, yang antum semuanya ketahui. Kisah anaknya Nabi siapa? Anaknya Nabi yang bermaksiat kepada ayahnya, Abi Nuh. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Diajak untuk naik perahu enggak mau. Siapa ini? Bapaknya Nabi yang senantiasa berdakwah seluruh hidupnya. Anaknya ternyata bermaksiat, enggak mau beriman. Wanada Nuh Rabbahu faqala Rabbi inna ibni min ahli. Sampai setelah itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, ya Rabb, ini keluarga aku. Anakku merupakan darah dagingku. Wa inna wa'daka al-haq, janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Bahwa merupakan hakim yang paling adil, meminta supaya diampuni anak karena termasuk dari darah dagingnya. Apakah diberikan? Ditegur Nabi Nuh alaihi salam. Faqala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu yang dijanjikan akan diberikan keselamatan, bukan. Innahu amalun ghairu salih, yang dilakukan oleh anakmu perbuatan yang tidak benar. Siapa ini? Nabi. Bahkan Rasul yang pertama. Nuh, Rasul yang pertama. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan engkau, wahai Nuh, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil, yang tidak berpengetahuan. Ditegur. Walaupun tidak secara mutlak, tapi ini merupakan usaha. Hak anak yang soleh sebelum mereka dilahirkan, cari bagi putri-putri kita anak-anak yang bagus, anak-anak yang baik, untuk melahirkan keturunan yang baik pula. Ini yang kedua. Kemudian hak yang ketiga, setelah mendapatkan istri yang salihah, suami yang saleh, mereka menikah, mereka kawin, maka pada hak yang ketiga, memperbanyak untuk berdoa. Hak anak saleh yang ketiga, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi, agar diberikan rezeki keturunan-keturunan yang salihun dan salihat. Berbakti kepada orang tua. Memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, akidahnya bagus. Apa? Banyak-banyak berdoa. Oleh sebab itu sepantasnya bagi suami istri, sepantasnya bagi sebuah pasangan keluarga, mengetahui dan mencari tempat-tempat dan waktu diijabainya doa. Harus mencari waktu-waktu dan tempat diijabainya doa. Di mana waktu-waktu dan tempat yang diijabainya doa? Di antaranya ada 15. Kajian yang sebelumnya kita kasih 15 sampai 20 menit, katanya terlalu cepat. Hari ini kajian sampai duha. Hari ini kajian sampai duha. Yang ngantuk berdiri nanti. Nah, agar terbang ngantuknya, biar tak galak ngantuknya. Hari ini kajian sampai duha. Nah, di antara waktu-waktu dan tempat diijabahinya doa yang pertama pada sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang pertama. Sepertiga malam terakhir. Hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun di atas langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Tinggal dihitung sekarang. Kita pakai waktu Wita, waktunya Bali. Adzan subuh jam berapa? 6:30. Maghrib 6:30. Subuh jam 4:30. Berarti berapa jam? Antara maghrib dan subuh. Mulai 6:30 sampai 6:30. Berapa jam? Nah. Berapa jam ya? 10 jam ya? Perkiraan sekitar 10 jam. Dibagi 3. Berarti berapa? 3 jam 20 menit. Anggap 3,5 jam untuk memudahkan. Tinggal sekarang subuh ditarik mundur 3,5 jam. Berarti jam berapa? 4:30, 4:30, 3:30, 2:30, berarti jam berapa? Jam 1. Jadi mulai jam 1 pet sampai subuh. Ini waktu-waktu yang diijabahinya doa. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, Man yastaghfiruni faghfiralah, yang minta ampun kepadaku diberikan maghfirah, dihapus dosa-dosanya. Man yas'aluni fa'utiyah, yang meminta kepadaku aku kasih, diberi. Man yad'uni fa'astajibulah, yang berdoa aku kabulkan doanya. Kapan ini? Sepertiga malam terakhir. Yang minta ampun aku berikan ampunan. Yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikasih. Dan yang berdoa diijabahi. Enggak setahun sekali. Enggak sebulan sekali. Enggak sepekan sekali. Bahkan dalam riwayat Muslim, wa dzalika kulla lailah. Dan itu tiap malam. Terus berganti tiap malam. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Maka ini merupakan kesempatan. Kesempatan emas. Sebelum subuh berdoa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Dubura as-salawat al-maktub. Di akhir sholat. Ini waktu yang kedua. Kapan? Di akhir sholat. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Umamah. Abu Umamah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan At-Tirmizi. Abu Umamah bertanya kepada Nabi, "Ayyu du'a asma'?" Wahai Rasulullah, doa yang bagaimana yang paling didengar? Maksudnya didengar oleh Allah dan diijabahi. Bagaimana doanya? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, duburas salawat al-maktubat, di akhir salat, salat fardu, di akhir salat, salat wajib. Berarti 5 waktunya. Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Kapan? Di akhir. Di sini para ulama berbeda pendapat memang. Apa maksud dari akhir di sini? Sebagian ada yang mengatakan setelah salam. Ini waktu diijabahinya doa. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih, dan ini dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksudnya di sini sebelum salam tempat diijabahnya doa. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah di akhir salatnya, meminta perlindungan dari azab neraka, meminta perlindungan dari fitnahnya kubur, meminta perlindungan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan meminta perlindungan dari fitnahnya siapa? Ad-Dajjal, dan beberapa doa-doa yang warid lainnya dari Nabi. Ini tempat diijabahnya doa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa antara apa dan apa? Antara azan dan iqamah. Ini yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad." Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Doa antara azan dan iqamah diijabahi. Doa antara azan dan iqamah dikabulkan. Maka pergunakan waktu ini. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keturunan yang baik. Tak diberikan rizki. Apapun doa yang kita inginkan. Antara azan dan iqamah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengangkat kedua tangan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada setiap tahunnya ada satu hari. Malam apa? Lailatul Qadar. Di akhir bulan Ramadan, malam-malam yang ganjil. Lailatul Qadar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar? Doa apa yang pas?" Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Quli," katakan, apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mengampuni dosa, maka ampuni dosa-dosaku. Ini doa diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam kepada Aisyah. Kenapa? Karena pada malam itu merupakan waktu diijabahinya doa. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika turunnya apa? Hujan. Inda nuzulil ghaiz. Ketika turunnya hujan. Yang keempat turunnya Lailatul Qadar, yang kelima turunnya hujan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya sahih. Sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Thintani la turaddan." Dua doa enggak akan ditolak. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dua doa tersebut? Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ad-du'a'u 'inda an-nida' wa tahta al-matar." Doa ketika azan, maksudnya antara azan dan iqamat. Dan doa ketika turunnya hujan. Tapi kita kebanyakan lalai. Mungkin karena seringnya hujan di negeri kita. Demi Allah, ikhwani afidhakumullah, kita enggak tahu nikmatnya Indonesia ini kalau kita enggak keluar dari negeri. Kita di Yaman kadang-kadang hujan dalam setahun 2, 3, 4 kali itu paling banyak. 4 kali hujan dalam setahun itu paling banyak. Bahkan tahun terakhir sebelum kita balik ke Indonesia enggak ada hujan sama sekali. Kering kerontang. Sampai mereka sholat istisqa. Air-air enggak ada. Sampai mereka sholat istisqa. Jadi kalau sudah hujan, masya Allah, yang berdoa di rumahnya berdoa, yang berdoa di masjidnya mereka berdoa. Laki-laki keluar hujan-hujanan, yang perempuan naik ke atas sotah. Naik ke atas rumah. Rumah mereka atapnya terbuka. Gak sama dengan rumah kita, karena gak ada hujan. Atapnya terbuka. Perempuan mereka hujan-hujanan di atas, saking senangnya kalau turun hujan, karena jarangnya hujan di negeri-negeri tersebut. Nah, dan di antara keutamaan hujan adalah waktu diijabainya doa. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama apa? Akhir malam. Sepertiga terakhir. Yang kedua? Akhir salat. Yang ketiga? Antara azan dan iqamat. Yang keempat? Lailatul Qadar. Yang kelima? Ketika turunnya hujan. Kemudian yang keenam? Pada hari apa? Ini hari apa ini? Hari Jumat. Pada hari Jumat. Nabi SAW bersabda, hadisnya dalam Bukhari dan Muslim, sahih, mengenai hari Jumat, fihi sa'atun. Pada hari Jumat ini ada satu waktu. Hari Jumat ini ada satu waktu, la yuwafikuhu abdun muslimun qa'imun yusalli. Bertepatan dengan seorang hamba, syaratnya dia muslim, syaratnya dia menegakkan salat pada hari itu, bertepatan dengan waktu itu. Yas'alullaha syai'an illa a'tahu Allahu iyyah. Yang kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dikasih. Sehingga para ulama pun berusaha mencari kapan waktu-waktu ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya waktu diijabai doa antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ketika salat Jumat. Pembatas antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Waktu yang diijabah. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih yang ditopang dengan beberapa dalil, saat diijabainya doa pada hari Jumat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. La yuwafikuha abdun muslimun qa'imun yusalli. Tidak bertepatan dengan seorang hamba muslim, dia menegakkan sholat. Maksudnya sholat asar sampai terbenamnya matahari. Banyak-banyak berdoa pada hari ini. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, salah satu dari anggota sholat, bahkan termasuk rukunnya sholat. Apa itu? Sujud. Ma'ruf, sujud. Nah, hadisnya dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, aqrab ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka banyak-banyaknya kalian berdoa, banyak-banyaklah kalian bermunajat. Karena kenapa? Paling dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bersujud. Setelah itu para ulama mereka berselisih pendapat bagaimana doanya ini. Ada yang mengatakan doanya khusus doa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena salat itu zikir dan membaca Al-Qur'an, enggak boleh selain itu. Baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak doa. Ada yang lain mengatakan doa di dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh Nabi lebih luas. Nah, kemudian pendapatnya fuqaha Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah, doa apapun yang Anda kehendaki dengan kalimat yang Anda inginkan. Karena Nabi menyebutkan secara umum dalam riwayat yang lain, fajtahidu fihi du'a. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa ketika sujud. Maka pakai doa apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang ada dalam hati kita. Nah, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ketika kita minum apa? Zam-zam. Kajian semalam. Ketika kita minum zam-zam, hadis Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam ini tergantung dengan niat peminumnya. Maka niatkan apapun ketika Anda minum. Ketika kita minum, minta untuk supaya kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari azab api neraka, dijauhkan dari azab kubur. Ketika kita minum zam-zam, kemudian minta supaya diberikan istri yang salihah, diberikan keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Niatkan sebelum minum zam-zam. Kemudian minta diberikan keturunan yang baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Minta ketika apa? Minum zam-zam. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ketika kita mendengar apa? Coba Ana dibantu. Ketika kita mendengar apa? Ketika kita mendengar apa? Sebelum subuh, ayam jantan berkokok. 3 ayam jantan berkokok. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Ketika kita mendengar ayam jantan berkokok, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad dika." Kalau kalian mendengar ayam jantan berkokok bersuara, "Fas'alullaha min fadlih." Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaannya. Rahmat Allah besar. Minta dari kemuliaan rahmat Allah. Apapun. Berdoa ketika apa? Mendengar ayam jantan berkokok. Sabda Nabi SAW, فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا. Karena mereka, makhluk itu, ayam jantan, melihat malaikat. Terkadang beberapa makhluk, ikhwani afidhakumullah, bisa melihat malaikat yang kita tidak bisa melihat. Di antaranya makhluk yang bisa melihat malaikat adalah ayam jantan. Siyahadika. Ayam melihat malaikat. Melihat malaikat, mereka berkokok. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Nabi SAW tidak berkata melainkan wahyu yang Allah SWT berikan. Tahu dari mana? Merupakan wahyu dari Allah. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang ke-9. Kemudian yang ke-10, berdoa dengan menyebutkan sebelumnya lafaz La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doanya siapa? Nabi Yunus, da'watu zinnun. Doanya zinnun, yaitu Nabi Yunus fi batnil hut, ketika di dalam perutnya siapa? Ikan paus. Berdoa dengan doa ini, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan engkau, subhanaka, maha sucimu. Inni kuntu minal zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini perlu. Sebelum doa kita sebutkan ini, lafadznya. Nabi SAW bersabda, Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa stajaballahu lah. Adalah seorang muslim berdoa dengan menggunakan lafadz ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala ijabahi doanya. Maka sebelum kita berdoa, gunakan lafadz-lafadz seperti ini. Di awal doa kita, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini yang ke-10. Yang ke-6 apa? Yang ke-6 apa? Pada hari Jumat. Yang ke-7. Ketiga, sujud. Yang ke-8, minum air zam-zam. Yang ke-9, juga mendengar suara ayam berkokok. Yang ke-10, doanya siapa? Doanya Zinnun, Nabi Yunus alaihi salam, ketika di perutnya ikan. Kemudian yang ke-11, ad-du'a 'indal marid. Doa ketika kita menjenguk orang yang sakit. Jangan disepelekan, menjenguk orang sakit fadhilah. Taman di antara taman-taman surga, di antara kelebihannya doa di tempat mereka ketika kita menjenguk orang sakit. Ini diijabahi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dari Ummu Salamah Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza hadartumul marid faqulu khairan." Kalau kalian menjenguk orang sakit, coba keluarkan kata-kata yang baik, kata Nabi. Jangan malah bersenda gurau, memberatkan orang yang sakit. Keluarkan kata-kata yang baik, kasih nasihat, suruh sabar, suruh istiqamah, ditalqin kalimat la ilaha illallah. Kalau kalian mendatangi orang yang sakit, berkatalah, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena malaikat mengamini. Berarti ada malaikat, apa yang kalian ucapkan diamini oleh malaikat. Maka doa dengan doa-doa yang baik, karena siapa yang mengamini kita? Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya, Abu Salamah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam dan diajarkan doa. Katakan, Allahumma ghfirli walah, ya Allah ampuni aku dan dia Abu Salamah, wa'qubni 'uqba hasana, dan gantikan aku dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, aku baca doa tersebut dan aku diganti dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang kemudian menikahinya. Jadi yang ke-11, ketika kita mendatangi orang yang dalam keadaan sakit, doa dengan doa-doa yang baik. Yang ke-12. Yang ke-12, doa orang-orang yang apa? Terzalimi. Doanya orang terzalimi mustajab. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wattaqi da'watal madhlum." Hati-hati kalian dengan doanya orang-orang yang terzalim. Doanya orang-orang yang dianiaya. Doanya orang-orang yang disakiti. Dalam berbagai macam bentuk kezaliman, baik dari sisi perbuatan, perkataan, ucapan, tingkah laku, dia terzalim. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang-orang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena orang yang terzalimi dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, enggak ada pembatas, tabirnya dibuka. Doanya langsung naik ke atas. Walaupun orang yang berdoa ini fajir, pelaku kemaksiatan. Walaupun doanya orang fasik. Terkadang doanya orang fasik enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, kecuali orang yang terzalim. Kefasikannya antara dia dengan Allah, kecuali orang yang terzalim karena hubungannya dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala angkat doanya. Maka hati-hati dari doanya orang-orang mazlumin. Kemudian yang ke-13, 14, 15, tiga doa ini diborong dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. 13, 14, 15 dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada tiga doa yang mustajab. Ada tiga doa yang mustajab. Yang pertama, yaitu yang ke-13, da'watul Musa, musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan jauh. Doanya mustajab. Apalagi yang melakukan perjalanan jauh bukan untuk perkara dunia, untuk ibadah, berangkat umroh, berangkat haji, berangkat untuk jihad fi sabilillah, berangkat untuk dakwah, berangkat untuk melakukan amalan kebaikan, bakti sosial, ini ibadah. Nah, maka yang melakukan perjalanan jauh, terlebih lagi yang niatnya untuk ibadah, maka doa mereka diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul musafir. Ini yang ke-13. Yang ke-14, yaitu yang kedua. Doanya siapa? As-sha'im, orang yang berpuasa. Ketika dia berpuasa menahan lapar dan dahaga, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, semua waktu ini mustajab. Adapun yang mengkhususkan ketika berbuka saja, hadisnya dhaif, lemah. Yang benar da'watu shaim secara mutlak. Doa orang yang berpuasa ketika dia berpuasa. Ini yang ke-14, yang terakhir. Doanya siapa kepada siapa? Doanya orang tua kepada anaknya. Da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anak. Doanya ayah kepada putra maupun putrinya. Doanya ibu kepada anak-anaknya. Ini merupakan doa-doa yang mustajab. 15 tempat. Yang pertama di akhir sepertiga malam terakhir. Kemudian di akhir waktu sholat. Kemudian yang ketiga antara azan dan iqamat. Kemudian yang keempat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima apa? Enam, ketika turunnya hujan. Kemudian yang keenam ketika di hari Jumat satu waktu, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ketika kita sujud, kemudian kita minum air zam-zam. Kemudian yang kesembilan ketika kita mendengar suara kokokan ayam. Yang ke-10 berdoa dengan menggunakan lafadznya Nabi Yunus. Yang ke-11 ketika kita mendatangi menziarahi orang-orang yang sakit. Yang ke-12 doanya orang yang terzalimi. 13, 14, 15 musafir orang yang berpuasa. Dan yang terakhir doanya orang tua kepada anaknya. Ilahuna walhamdulillah.